dorang ngubah gara-gara boom, ey. Ya, dorang pake cara para boom, ey. Ya, dorang kasih respect langsung boom, ey. Ya, dorang tara gila-gila boom, ey. Ya, dorang mau bagara-gara boom, ey. Ya, dorang pake cara tara boom, ey. Ya, dorang kasih respect langsung boom, ey. Ya, dorang tara gila-gila boom. Gila-gila boom, cuma kan kau belum. Rapper kalau makan kadang lupakan minum. Ini anak kecil labil tak membawa hasil. Panggil sayang terus dikucilkan. Di negara sipil belum berhenti-berhenti menggigit. Bukan seperti-seperti kalian yang berdigit. Apa kabar era melo? Aku masih tetap solo. Menyapa hello, dengar ini rapper galau. Kacau balau kau coba halau, yeah. Ada yang maksa nakal, terus muncul satu persatu. Main sapi otak dangkal, siap gas game over satu. Terserahlah, bicaralah, kau yang humble lah, kau yang mumble lah. Sama goblok dalam satu clan, baru baku membelah. Studio dari gubuk my location, tapi cukup memuaskan 100%. Bukan soal fasilitas untuk extend, gak boleh ganggu dengar ini rapper jaman. Posting Instagram, batasnya kejam, tapi terasa jam. Fuck ganti salam, tanpa basa-basi tak bergerak. Ulangi persini serempak. Hey, ya, dorang ngubah gara-gara boom. Hey, ya, dorang pake cara tara boom. Hey, ya, dorang kasih respect langsung boom. Hey, ya, dorang tara gila-gila boom. Hey, ya, dorang mau bagara-gara boom. Hey, ya, dorang pake cara tara boom. Hey, ya, dorang kasih respect langsung boom. Hey, ya, dorang tara gila-gila boom. Nikmati tiap musik saat giting. Tidak lebih ini hanya satu linting. Ku berkontrak dalam lagu keras. Open YouTube tapi ini lebih kurang pas. Ya, hold on my people my gang. Cara bicara bagara korem. Sud, diam, aduh mateng. Ini track, bukan prank. Game, blank, fucking man. Artis Instagram, god damn. Otak ku merontak, jom merontak sekali kontak. Adik-adik dik dong paling lincah. Bikin barang ini juga dong paling bisa. Mana bisa, kasih kalah dong ah. Tidak berbisa. Please please cari hits. Pakai trik-trik. Tarik bitches. Mana karcis. Masih kritis. Risk-risk. Ini krisis. Anti-krisis. Kusam barang sekali. Mari coba bagara kemari. Kalau setara baganggu. Kalau pada rasa bilang jago. Tara bisa kekalahkan bodoh. Tara budaya. Kau batariak. Supaya semua dikaga. Nih. Tara dah sampai. Lawan DPR itu juga saat santai. Hey gila kau gila. Iyo. Gara bagara sagara. Iyo. Hey. Ya. Dorang mau bagara gara boom. Hey. Ya. Dorang pake cara tara boom. Hey. Ya, torang kasih respect langsung boom, ey. Ya, torang tara gila-gila boom, ey. Ya, dorang mau bagara-gara boom, ey. Ya, dorang pake cara tara boom, ey. Ya, torang kasih respect langsung boom, ey. Ya, torang tara gila-gila boom. Ya, yeah.